Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din azzani wa azzakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu tafsir Al-Qur'an berdasarkan penafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kosong daripada tahrifat serta ta'wilat atau penyelewengan-penyelewengan yang sesat, yang dikumpulkan oleh segenap para ulama, kemudian diberi rekomendasi oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Asabahumullah. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, perhatikan baik-baik. Na'am barakallahu fikum. Terakhir kita ambil kemarin adalah masih seputar kisahnya Nabi Zakaria alaihi salam, yang mana Nabi Zakaria alaihi salam beliau adalah nabi yang mulia. Dalam keadaan ketika mencapai usia yang tua, istri dalam keadaan aqim yaitu mandul, namun dengan seizin Allah Subhanahu wa taala senantiasa beliau berdoa, akhirnya dikabulkan, lahirlah seorang anak dan anak tersebut diberkahi menjadi seorang nabi yaitu Nabi Yahya alaihi salam. Naam. Oleh karena itu Allah taala menyatakan, ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya aku memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak yang namanya adalah Yahya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang diberikan keturunan jauh setelah dia menikah, terkadang dalam jangka jarak yang dekat, terkadang ada yang memang ditakdirkan tidak punya anak, namun Nabi Zakaria alaihi salam nam seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa heran serta nam barakallahu fikum kaget ketika mendapat kabar gembira dari seorang malaikat. Paham ya? Mendapat kabar gembira bahwasanya akan diberikan sebuah apa? Anak. Nam laki-laki yang namanya Yahya. Karena posisinya Nabi Zakaria alaihi salam tua. Kemudian istrinya pun aqim, aqim itu mandul. Prediksi biasanya kalau manusia yang prediksikan, memperkirakan kalau mandul biasanya tidak punya anak. Tapi ini bisa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sembarang anak, anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria adalah seorang nabi. Nah, seorang nabi yang mulia. Kita lihat barakallahu fikum berikutnya, kisah yang selanjutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-41 dari surat Ali Imran juz yang ketiga, perhatikan baik-baik. Allah taala, Allah taala berfirman, qala rabbi ja'alni ayah, qala ayatuka allat, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Artinya, kemudian Nabi Zakaria alaihissalam berdoa mengatakan, wahai Rabbku, jadikanlah untukku sebuah tanda. Naam, karena na barakallahu fikum, posisi seperti itu mungkin orang kaget juga. Nabi Zakaria sudah tua, kemudian istrinya pun na barakallahu fikum mandul, tapi kok punya anak gitu loh. Nah, Nabi Zakaria minta kepada Allah taala agar dikasih tanda yang nanti sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya itu benar-benar anakku gitu loh. Naam barakallahu fikum. Kita lihat. Qala ayatuka alla tukalliman nas thalathata ayyamin illa ramza. Tandanya yang aku berikan kepadamu adalah nam agar engkau tidak berbicara kepada manusia selama 3 hari kecuali hanya dengan isyarat saja. Naam, kecuali hanya dengan isyarat saja. Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Kemudian banyaklah berzikir kepada Rabbmu dengan zikir yang banyak dan berdoalah enam pagi dan petang. Ini termasuk dalil bahwasannya kita semuanya hendaknya banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang, atau zikir-zikir yang lainnya yang mungkin mudah untuk kita hafal, karena zikir itu bukan sumber kerugian, namun sumber apa? Keberuntungan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Berzikirlah kalian sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum wa hafizakumullah, zikir termasuk salah satu sifat-sifat orang-orang yang beriman. Karena zikir itu bisa menenangkan hati. Orang kalau banyak berzikir, zikir pagi dan petang, sebelum tidur, atau intinya zikir-zikir yang ada yang telah datang dalam as-sunnah atau yang semisalnya antum baca, itu bikin hati itu tenang. Tapi kalau orang enggak pernah zikir sama sekali, nah hati itu keras. Selalu sudah keras hatinya, la ya'riful ma'rufan wa la yunkiru mungkaron, enggak mengenal mana yang ma'ruf, tidak mengingkari mana yang mungkar. Oleh karena itu Allah Ta'ala menjadikan dalam Al-Quranul Karim, ciri-ciri, kriteria orang yang beriman adalah banyak berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang hatinya tenang dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Bukan dengan banyaknya harta. Harta banyak, itu kalau orang tidak beriman, semakin banyak harta, bingung dia. Kemana arahnya harta ini, mau dimanakan? Hartanya tumpah-tumpah, paham ya? Hartanya sampai mengalir istilahnya gitu ya. Tapi bingung karena enggak punya keimanan tadi. Coba bayangkan ini. Ala dzikrillahi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah Ta'ala hati itu tenang. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kekayaan yang melimpah, harta yang sangat banyak bukan sumber ketenangan. Paham ya? Sumber ketenangan adalah banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi sudah ada dalilnya. Zikir petang juga ada dalilnya. Sebelum tidur berzikir ada doanya, dibaca juga. Kan gitu. Na barakallahu fikum. Kalau enggak hafal semuanya, paling minim menghafal apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya, diiringi dengan ayat kursi. Sudah aman. Karena ayat kursi satu ayat, tapi ternyata apa? Benteng. Ternyata penangkal setan. Jadi biar enggak diganggu setan, na barakallahu fikum, mulai dari malam sampai pagi harinya baca ayat kursi. Sudah hafal ayat kursi belum? Dihafal nanti kalau mampu. Paham ya? Ayat kursi satu ayat saja, enggak panjang, enggak terlalu pendek juga. Paham ya? Tapi sebagai penangkal setan. Penangkal apa? Setan. Jadi penangkal setan bukan komat kamit tok, paham ya? Tapi penangkal setan yang syar'i itu tadi itu, di antara ayat kursi tadi. Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nah ketika diganggu setan berkali-kali, akhirnya setan pun mengatakan, "Kamu mau enggak aku tunjukkan suatu nah bacaan yang kalau seandainya engkau bacanya akan terlindung dari godaan setan yang terkutuk atau semaanan itu ya?" Akhirnya dikasih tahu ternyata apa? Ayat kursi. Rasulullah benarkan, shadaqaka wa huwa kadzub, yang disampaikan setan kepadamu itu benar, cuman setan itu tetap mendusta. Tapi kebenaran kan benar. Apa maksudnya ya? Ini sekedar cuplikan mengenai zikir. Jadi zikir itu adalah termasuk salah satu kriteria sifat orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman yang hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kekayaan, harta yang melimpah, rumah yang mega, rumah yang sangat besar, bukan. Paham ya? Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah taala hati itu tenang. Perhatikan barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi sumber ketenangan hati adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu banyak sekali macam-macamnya. Terutama ketika habis sholat lima waktu, jangan lupa, jangan langsung segera kemana-mana. Kalau ada waktu dan juga tidak ada udzur syar'i, baca zikir. Paham ya? Jangan na'am barakallahu fikum bermudah-mudahan cepat main-main dan semisalnya, jangan. Zikir jangan dilupakan. Kalau belum hafal semuanya, paling minim atau menghafal subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Cukup bagi yang belum mampu. Adapun di sana zikir-zikir yang panjang memang ada. Cuman paling minim baca zikir. Paham ya? Baca zikir ya. Antum hafal alhamdulillah, hafal. Hafal alhamdulillah, mudah. Subhanallah hafal antum? Mudah dibaca subhanallah 33 kali. Setelah itu alhamdulillah 33 kali. Setelah itu Allah Akbar 33 kali. Setelah itu mau sholat sunnah silakan. Bagi yang belum mampu zikir-zikir yang lainnya gitu. Tapi yang jelas jangan sampai kosong dari zikir. Karena zikir itu sumber ketenangan. Coba antum habis sholat lima waktu duduk kemudian menenangkan sejenak. Hati-hati kita dan kalian semuanya dulu zikir. Subhanallah, subhanallah. Jangan zikir seperti orang bas-basah. Bas-basah zikirnya orang awam yang jauh dari ilmu. Suaranya kedengaran cepat banget, enggak tahu yang dibaca apa. paham ya? Terkadang apalagi membawa semacam kayak kelereng kecil itu apa namanya? Masbah tasbih. Buatannya cepat sekali, enggak tahu apa yang dibaca. Muternya cepat sekali gini. Yang pakai tanganmu juga cepat sekali baca apa? Santai aja. Paham ya? Santai cuman 33 tambah 33 tambah 33 digenapi 1 menjadi 100. Apa yang untuk mengenapi itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100. Santai aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Atau dengan ruas-ruas jari enggak masalah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 kali. Paham ya? Jangan cepat sekali gini enggak tahu baca apa. Paham ya? Itu ditanbih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwasanya jangan sampai kita di dalam berzikir pun juga sembarangan, tapi benar-benar dihitung 33 kali, 33 kali, 33 kali. Santai aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena apa? Biar terlatih. Karena zikir itu bukan berarti cuman istilahnya sekedar ucapan. Zikir itu adalah apa? Keterikatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah taala hati itu akan tenang. Kita kembali kepada kisahnya Zakaria alaihissalam. Jadi Zakaria alaihissalam ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sebuah tanda yang nanti sebagai dalil kalau orang nanya gitu loh, itu benar-benar anakku atau bukan. Nah, barakallahu fikum, nanti akan diberikan apa? Akan diberikan tandanya adalah engkau tidak mengajak bicara manusia, mampu untuk tidak mengajak bicara manusia 3 hari kecuali dengan isyarat saja. Nah, kita lihat. Qala al-mufassirun asbahumullah. Qala Zakaria, "Rabbi ja'alni 'alamatan astadillu biha 'ala wujudil walad minni." Zakaria berkata, "Wahai Rabbku, jadikanlah untuk sebuah tanda." Perhatikan baik-baik. Yang tanda tersebut akan aku jadikan dalil nam yang menunjukkan atas adanya anak tersebut dariku. Jadi anak itu benar-benar dariku. Karena orang mungkin mengira bagaimana mungkin Zakaria sudah tua gitu istilahnya. Kemudian istrinya pun mandul tapi kok punya anak. Nah, meminta Zakaria alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, liyasulan lisurur wal istibsyar. Agar terwujudkan untukku sebuah kebahagiaan dan kesenangan, senang dan bahagia. Qala alamatuka allati talabtuha, allati talabtaha, tanda nam yang akan diberikan kepadamu yang engkau telah memintanya. Alla tastati'al tahaddus ilan nasi salasa ayyam illa bi isharati ilaihim, illa bi isharatin ilaihim. Yaitu hendaknya nam barakallahu fikum, engkau tidak mengijak bicara manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat saja. Nah, barakallahu fikum. Yang disebutkan seperti itu ya, yang jelas isyarat bicara itu kan ada saja ya. Nah, barakallahu fikum. Ma'annaka sawiyun sahih, padahal dalam keadaan Nabi Zakaria itu orangnya sehat. Sehat dan sempurna. Coba kalau orang sehat dan sempurna itu kan bisa dikatakan kalau orangnya enggak tahan, itu kan tetap bicara gitu loh. Tapi ini diperintahkan agar tidak berbicara. Nah, selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Kan bisa dikatakan ujian itu ya, bisa dikatakan ujian. Kalau antum atau kita orang yang normal kemudian sehat dan sempurna, kita enggak tahan 3 hari enggak bicara. Paham ya? Kalau dengan isyarat biasanya ya mesti terlupakan. Paham ya? Karena ya tabiatnya aslinya bicara gitu loh. Kita lihat, na barakallahu fikum wa fi hadil muddah aktsir min dzikri rabbik. Tapi dalam jarak atau jangka 3 hari ini perbanyaklah mengingat Rabbmu. Perbanyaklah berzikir kepada Rabbmu. Tidak bicara dengan manusia tidak masalah, tapi perbanyaklah berzikir kepada Rabbmu. Nah, wasallilahu, dan berdoalah kepadanya. Karena salli ini maknanya, terkadang solat itu maknanya doa, terkadang solat itu maknanya yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian yang diakhiri dengan salam. Karena solat itu memiliki dua makna, solat secara bahasa, solat secara istilah. Solat secara bahasa itu artinya doa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, solat secara bahasa artinya apa? Doa. Sallu alaihi wa sallimu taslima, itu bukan solat gini. Doakanlah. Paham ya? Karena solat terkadang maknanya doa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Kemudian solat yang secara istilah itu. Naam, gerakan yang khusus, di waktu yang khusus, dengan bacaan khusus, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan apa? Salam. Paham itu ya? Naam, barakallahu fikum. Jadi, salli lahu, maksudnya berdoalah kepadanya. Awakhiran nahar wa awailahu. Nah, berdoalah kepadanya di awal siang dan di akhir siang. Maksudnya apa? Maksudnya pagi dan petang. Oleh karena itu para ulama telah mengumpulkan adzkar shobah wal masa, zikir pagi dan petang dan sore. Itu jangan terluputkan. Nah, barakallahu fikum, kalau misalkan ada tulisannya, na'am, dihafal. Walaupun sedikit, enggak harus banyak, enggak masalah. Yang penting ada bacaan, zikir petang, sebelum matahari terbenam, zikir pagi, na'am, barakallahu fikum, sebelum terbitnya matahari, setelah apa? Mungkin setelah na'am, barakallahu fikum, habis sholat subuh atau setelahnya. Nah, na'am, barakallahu fikum. Kalau terluputkan boleh ditunda nanti, enggak masalah. Yang penting masih di pagi hari. Nah, yang jelas zikir itu paling penting untuk apa? Untuk menenangkan hati. Kalau antum enggak percaya, buktikan sendiri. Kalau banyak-banyak berzikir, tenang hati itu. Nah, walaupun enggak punya uang. Walaupun enggak punya uang atau uang sedikit, tapi dia banyak berzikir dalam artian ingat kepada Allah Ta'ala, tenang. Na'am, barakallahu fikum. Karena banyak yang mencoba. Banyak yang mencoba, barakallahu fikum. Tapi kalau orang yang hartanya banyak melimpah tapi dia tidak punya keimanan, enggak pernah ingat kepada Allah Ta'ala, enggak tenang. Bingung mau taruh mana uangnya. Paham ya? Seperti itu. Allahul musta'an, sallallahu assalamatul afiyah. Kita lihat kisah berikutnya lagi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa id qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaqi wa tahharaqi wastafaqi 'ala nisa'il 'alamin. Perhatikan baik-baik, ketika malaikat berkata kepada Maryam, Maryam alaihas salam, nam anak dari siapa? Anak dari siapa? Rajulun salih, siapa? Imran. Nam, karena surat ini surat Ali Imran, keluarganya Imran. Nam, keluarganya Imran. Istrinya Imran pun berdoa juga, istrinya Imran berdoa agar diberikan apa? Seorang anak lelaki yang bisa menjadi pelayan dan pembantu di Baitul Maqdis. Tapi ternyata ditakdirkan yang lahir anak perempuan, yaitu Maryam alaihissalam. Tapi dibalik itu semuanya hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, lahirlah seorang anak laki-laki yaitu Isa alaihissalam. Zakaria yang waktu itu posisinya sebagai penjaga dan penanggung jawab, na'am barakallahu fikum, Maryam alaihissalam, ketika melihat Maryam di tempat ibadahnya kok tiba-tiba datang rezeki yang sangat melimpah dan banyak, tanya, dari mana ini rezekinya wahai Maryam? Maryam menjawabnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tertariklah Nabi Zakaria untuk berdoa juga. Berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan keturunan seorang anak. Nah, dalam keadaan posisi Zakaria alaihissalam sudah tua umurnya, istrinya mandul. Tapi Allah Ta'ala tidak apa? Tidak menyanyiakan doanya, dikabulkan. Lahirlah seorang anak namanya Yahya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami telah berikan kabar gembira kepadamu dengan lahirnya seorang anak yang namanya siapa? Yahya. Nah, kita lihat barakallahu fikum. Wa id qalatil malaikatu, ketika malaikat berkata, "Ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaqi wa tahharaqi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihmu dan mensucikanmu, wastafaqi 'ala nisa'il 'alamin, dan memilihmu, na'am barakallahu fikum, dari atau memilihmu daripada para wanita yang ada di alam ini. Nah, waktu itu ya, barakallahu fikum, maksudnya dia wanita pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di zamannya. Ya, wanita banyak, cuman yang dipilih adalah Maryam alaihissalam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wadhkur ayyuhar rasul. Ingatlah wahai Rasul, hina qalatil malaikatu, ketika malaikat berkata, perhatikan baik-baik, ketika malaikat berkata, ya Maryamu, innallaha ikhtaraki li ta'atihi wa tahharaki minal akhlaqir radhilah. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah Ta'ala memilihmu untuk engkau mentaatinya dan mensucikanmu dari akhlak-akhlak yang rendahan. Naam, jadi memang Allah Subhanahu wa taala sucikan dari akhlak-akhlak yang rendahan dan hina. Wa ikhtaraki 'ala nisa'il 'alamin fi zamanika, dan Allah Ta'ala telah memilihmu, naam, sebagai wanita pilihan. Naam barakallahu fikum, di alam semesta di zamannya waktu itu. Paham ya? Jadi memang naam waktu itu tidak ada duanya, istilahnya gitu ya, pilihan. Naam barakallahu fikum. Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Qala Allah Ta'ala ayat yang ke-43 itu, perhatikan baik-baik. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, wahai Maryam qunuti, wahai Maryam, jadilah engkau termasuk orang yang taat. Taatlah engkau kepada Rabbmu dan sujudlah serta rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Perintah. Nah, perintah kepada Maryam alaihissalam kita lihat. Ya Maryam, dawami ala ta'atil rabbik. Dawami atau dawimi? Naam. Ya Maryam, dawimi ala ta'atil rabbik. Wahai Maryam, terus-meneruslah engkau untuk mentaati Rabbmu. Wa qumi fi khushu'in wa tawadhu'in, dan tegakkanlah. Naam. Tegakkanlah atau berdirilah dengan khusyuk dan tawadhu', berdiri untuk melakukan ibadah. Wasjudi warka'i ma'arraki'in, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Na'am barakallahu fikum. Syukranillah, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alama awlaki min ni'amih. Na'am, terhadap apa yang Allah ta'ala telah curahkan kepadamu berupa nikmat-nikmatnya. Jadi sebagai bentuk rasa syukurnya, Maryam alaihissalam diperintahkan untuk sujud dan rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Na'am barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita tutup yang terakhir, perhatikan baik-baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim id yahtasimun." Perhatikan baik-baik ikhwani fillah azzani wa zakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya kisah-kisah tersebut adalah kisah-kisah yang ghaib, yang waktu itu engkau tidak hadir. Paham ya? Karena ini kisah tentang apa? Kisah tentang sebelumnya gitu istilahnya. Naam, kita lihat, dzalika min anba'il ghaib, itu semua adalah termasuk kabar-kabar. Naam, mengenai perkara yang ghaib, yang sudah berlalu, yang kami wahyukan kepadamu. Wa ma kunta ladaihim, dan waktu itu engkau tidak hadir, tidak ada di sisi mereka. Id yulquna aqlamahum, ketika na'am barakallahu fikum, na'am pena-pena mereka, mereka apa? Mereka lemparkan untuk apa? Untuk qur'ah. Qur'ah itu semacam undian, diundi. Nah, siapa nanti yang berhak untuk menjadi pengasuh atau penanggung jawab atau kafilnya Maryam? Paham ya? Nah, waktu itu kamu tidak hadir itu. Waktu itu engkau tidak hadir wahai Muhammad. Naam. Ayyuhum yakfulu Maryam, mana di antara mereka yang berhak untuk menjadi kafilnya Maryam? Penanggung jawabnya, nah penjaganya, perawatnya, nah, atau pengaturnya Maryam alaihissalam. Wa ma kunta ladaihim yahtasimun, dan waktu itu engkau juga tidak ada di hadapan mereka ketika mereka berselisih. Ini kan mengkabarkan, istilahnya Allah Ta'ala mengkabarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kabar-kabar terdahulu gitu istilahnya. Kita lihat tafsirannya. Dzalika alladzi qasasnahu 'alaika ayyuhar rasul. Itu semuanya yang telah kami kisahkan kepadamu wahai Rasul, min akhbaril ghaib. Perhatikan baik-baik, dari atau merupakan kabar-kabar yang ghaib, allati awhaha Allahu ilaik, yang Allah telah wahyukan kepadamu. Itlam takun ma'ahum hina ikhtalafu fi kafalati Maryam. Kenapa? Karena engkau pada waktu itu tidak bersama mereka ketika mereka berselisih mengenai siapa yang berhak untuk menjadi na'am kafilnya, penanggung jawabnya, atau istilahnya yang na'am barakallahu fikum menjaga Maryam. Ayyuhum ahaqqu biha wa aula. Na'am, siapa di antara mereka yang berhak dan aula, lebih pantas untuk menjaga Maryam? Wa waqa'a bainahumul khisam, terjadilah di antara mereka al-khisam. Al-khisam, permusuhan, perselisihan, pertikaian. Fa ajrau al-qur'ah bi ilqa'i aqlamihim, akhirnya mereka menempuh jalan qur'ah. Qur'ah itu adalah apa? Qur'ah itu, nah, qur'ah itu semacam undi, semacam apa? Di apa namanya? Diundi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, diundi. Mana nanti di antara mereka yang mendapatkannya atau yang menang? Nah, barakallahu fikum, ini termasuk dalil bahwasanya apabila tazaham, sebuah perkara terkadang bertumpukan dan tidak bisa dijamak antara semua perkara tersebut, maka boleh menempuh jalan qur'ah. Disebutkan dalam qawaidul fikih lil Imam As-Sa'di rahmatullah alaih. Jadi, nah barakallahu fikum, qur'ah itu termasuk perkara yang diperbolehkan selama tidak ada perjudian di dalamnya. Paham ya? Nah barakallahu fikum, misalkan ya, misalkan semuanya ribut, siapa ini nanti yang akan apa? Nah barakallahu fikum, akan mulai duluan, misalkan mulai duluan membersihkan masjid atau membersihkan ini, semuanya ribut, semuanya padahal semuanya anak-anak ribut. Ya udah, di qur'ah. Nah, qur'ah itu istilahnya apa tadi? Semacam diundi. Ima dengan kertas atau dengan na'am barakallahu fikum pena, penanya misalkan atas dan bawah, yang bawah lancip misalkan ya, ini pena itu kalau tak lemparkan ke atas, kamu milih mana, nancap atau enggak? Yang enggak siapa saja, yang nancap siapa saja dilihat lagi. Paham ya? Nah, atau tulisan. Tulisan semuanya tulisin, kemudian ada yang istilahnya apa? Naam sebagai penentu dalam tulisan tersebut. Naam qur'ah. Paham ya? Nanti bagian siapa? Siapa yang kena, siapa yang menang. Tapi tidak ada perjudian dalamnya ya. Karena qur'ah naam barakallahu fikum yang ada perjudian, semacam undian yang ada perjudian, itu hukumnya haram. Masuk dalam kategori perjudian. Tapi kalau cuma qur'ah untuk apa? Untuk menyelesaikan perkara yang dipertikaikan atau yang diperselisihkan, agar salah satu nanti yang naam barakallahu fikum menjadi yang berhak atau yang semisalnya, diperbolehkan dalam fikih. Namanya qur'ah namanya. Nah, barakallahu fikum, bisa dilihat dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah lil Imam Sa'di rahimatullah alaihi di akhir-akhir kitab beliau. Kita lihat di sini. Fa ajrahu al-qur'ah bi ilqa'i aqlamihim. Kemudian mereka menempuh jalan qur'ah dengan apa? Dengan meletakkan atau melemparkan pena-pena mereka. Fa asabat Zakaria alaihi salam, ternyata Zakaria yang menang. Zakaria alaihissalam yang menang, fafaza bikafalatiha. Akhirnya Nabi Zakaria alaihissalam menang dan menjadilah dia yang menjaga dan juga penanggung jawab Maryam alaihissalam. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batana, insyaallah taala. Yang berikutnya yaitu ayat yang ke-45 kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.